يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, hadirin muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita memuji dan menyanjung kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan hidayahnya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan karena sebab hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mendapatkan hidayahnya Allah Azza wa Jalla. Hidayah yang ditunjukkan seorang muslim kepada ilmu, hidayah dibimbing di atas ilmu, dan ini yang kita selalu memohon di dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Dan juga hidayah yang kita minta adalah ditunjukkan beramal di atas ilmu dan sesuai dengan ilmu. Dan inilah yang kita minta dalam solat-solat kita. Maka barakallahu fiik, orang yang berbahagia adalah orang yang bisa beramal di atas ilmu. Sebab di dalam solat itu pula kita mohon ghairil maghdubi alaihim waladdalin. Bukan jalannya orang yang maghdub, orang-orang yang mengerti ilmu, hidayah, ilmu al-bayan, namun dia tidak mau mengamalkannya. Waladdalin, bukan pula orang yang mereka beramal, tapi tidak di atas ilmu. Itulah yang kita tiap hari minta kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon diberikan ilmu dan bisa mengamalkannya. Mohon diberi ilmu dan mampu mengamalkannya. Dan mohon agar jangan seperti orang yang berilmu tidak beramal. Atau orang yang semangat beramal tapi tidak pakai ilmu. Itu yang kita minta. Bukan orang yang semangat beramal, tapi tidak di atas petunjuk ilmu. Makanya Imam Bukhari dalam kitab sahihnya mengeluarkan bab, al-babul ilm qoblal qawl wal amal. Bab bahwa berilmu sebelum berbicara dan beramal. Ini prinsip yang harus dipegang oleh seorang muslim yang ingin berjalan di atas siratal mustaqim, di atas manhaj para salafun as-salih. Tidak tergesa-gesa melakukan sesuatu yang itu seharusnya terbimbing di atas bimbingan ilmu dan para ulama. Makanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat hidayah ilmu, dan Allah membimbing kita beramal di atas ilmu tersebut. Inilah yang harus dipelajari. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya kitab Salah Satu Usul, tiga prinsip pokok yang harus diilmui, yang harus benar-benar bagi setiap muslim dan muslimah mempelajarinya. Ini ilmu yang paling dasar bagi seorang muslim kalau ingin menjadi hamba Allah yang baik, pelajari kitab ini. Dan ini yang barokah. Belajar di atas bimbingan para ulama yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Sungguh bahagia bagi seorang hamba yang berjalan dengan para ulama-nya, karena dia akan selamat dari kebodohan dan penyimpangan. Barakallahu fik. Dan ini yang harus ditanamkan bagi para tulabul ilm, untuk selalu mendekatkan dirinya kepada ilmu dan ulama-nya. Yang dimaksud ulama ahlus sunnah yang istiqomah di atas sunnah, dan mereka kokoh membantah kebid'ahan dan penyimpangannya. Ini yang harus diikuti. Itulah para imam yang mereka bersabar dalam menempuh ilmu dan berdakwah di atasnya. Wa ja'ala minhum a'immatan yahduna bi amrina, dan mereka, dan kami jadikan dari mereka para a'immah, para imam-imam yang membimbing dengan syariat kami. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, setelah mereka bersabar dan mereka yakin. Sabar dan yakin, ini yang harus ditanamkan di hati kita. Sabar dalam menuntut ilmu dan yakin beramal di atas bimbingan ilmu tersebut dengan bimbingan ulama-nya. Ulama rabbaniyin. Walhamdulillah. Maka di antara ulama kita, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang kita bisa membaca dan mendengarkan ilmunya, dan itu merupakan hidayah yang bisa menuntun kepada kita ke jalan yang benar. Syekh Utsaimin ketika ditanya, "Syekh, bagaimana kalau di sebuah negeri terjadi mendung dan ada gerhana?" Maka Syekh merinci dan menegaskan, "Fa idza ra'aitumu fafza'u ila shalah." Kalau kalian melihat, segera sholat. Adapun kalau mendung, kata Syekh, diserangkan di situ, berarti tidak sholat. Fala yajuz alaih. Sungguh ini bimbingan beliau dalam majmu' fatwanya. Bisa dilihat kumpulan fatwa Syekh Utsaimin membimbing kita dalam berjalan di atas ilmu. Ya. Dan ini yang dibimbing pula oleh gurunya Syekh bin Baz dalam fatwanya. Dan ini yang harus kita ikuti. Maka seorang talibul ilm hendaklah selalu membaca dan mengikuti bimbingan para ulamanya. Syekh bin Baz rahimahullah, imam, dan muridnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan ini yang harus kita selalu mengerti, kadar kemampuan kita seorang talibul ilm hendaklah selalu tunduk di hadapan ilmu yang disampaikan para a'immah, agar jalan kita benar-benar mengikuti sunnah di atas bimbingan ulama rabbaniyin. Barakallahu fik. Maka pada pertemuan malam ini, sebagai penutup dalam bab tayyib dari kitabu tauhid, bab tentang khauf, takut, di sini telah disebutkan beberapa masalah-masalah penting oleh beliau, oleh Syekh rahimahullah. Maka setelah selesai menyebutkan beberapa fawaidul bab, sekarang Syekh akan menutup dengan khulasah. Khulasah artinya ringkasan. Wa khulasatul bab, dan kesimpulan dari bab yang kita baca, annahu yajibu alal mar'i ayaj'ala khawfa minallah fawqa kulli khawfin. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ialah bahwa wajib bagi seorang muslim, tentunya bahwa wajib bagi seorang agar menjadikan al-khawfa minallah. Rasa takutnya kepada Allah. Fauqa kulli khawfin. Di atas segala rasa takut. Ini pelajaran penting, kesimpulan bab. Agar seorang muslim yang bertauhid, yang berakidah yang lurus, menjadikan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala di atas kulla khauf, segala jenis takut. Karena takut beragam-ragam jenisnya. Ada orang takut kepada orang, ada orang takut kepada binatang, bahkan ada orang takut kepada dirinya sendiri. Iya. Maka segala jenis rasa takut tadi dikalahkan. Di atas takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah orang yang bertauhid. Jiwa-jiwa yang bertauhid selalu tegar menghadapi segala bentuk tantangan dan rintangan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai orang jahiliyah dicela oleh Allah. Wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian hanya khawatir kalian jadi melarat. Lihat. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian, anak kalian sendiri, karena takut jadi orang melarat. Itu namanya takut kepada dirinya sendiri. Padahal yang menjamin rezeki anak adalah Allah Azza wa Jal, bukan kita. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Segala binatang yang melata, makhluk yang melata di muka bumi ini, di hadapan Allah, عَلَى اللَّهِ, kepada Allah lah rezekinya. Allah yang menanggung rezekinya. Tapi orang kadang takut. Takut kepada dirinya sendiri. Nah, apalagi orang lain ikut nakut-nakuti. Tambah takut lagi. Maka seorang mukmin hendaklah selalu menjadikan takutnya kepada Allah di atas segala rasa takut. Terus, wa alla yubali bi ahadin fi syariatillah. Dan agar tidak memperdulikan kepada seorang pun di dalam menjalankan syariat Allah Ta'ala. Maksudnya, tidak memperdulikan rasa takut kepada seorang dalam menjalankan syariat Allah. Tentu mengamalkan sunnah, perintahnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam, bimbingan para a'immah. Jangan takut dengan omongan orang. Jangan pedulikan. Kenapa jangan dipedulikan? Karena syariat Allah adalah lebih mulia. Perkara yang sangat besar nilainya. Dan ini yang harus diagungkan. Wa may yu'adzim syairallah fa huwa min taqwal qulub. Yang mengagungkan syiar Allah itulah ketakwaan hati. Hati semakin bertakwa, semakin mengagungkan syariat Allah. Bukan meremehkan, mengagungkan. Sehingga kalau ada orang mencela, jangan pedulikan. Takutlah kepada Allah. Takutlah dengan murkanya Allah. Karena itu jauh lebih mengerikan dari murkanya orang. Wa ayya'lama, dan juga seorang khulasah kalam, khulasal bab, bahwa seorang agar tahu anna manil tamasa ridallah ta'ala wa in sakhitan nasu alaih fal aqibatu lahu. Khulasah kalam atau khulasatul bab, seorang harus mengetahui bahwa barang siapa yang iltamasa mencari keriduan Allah Ta'ala, Wa in sakhiton nas alaih. Sekalipun orang tidak suka kepadanya, fala aqibatu lahu. Akibat yang baik baginya. Antum ingin berjalan di atas manhaj para salafuna saleh. Sementara ada pihak-pihak yang tidak suka, jengkel bahkan kadang. Maka kalau antum terus mencari keriduan Allah, akibat yang baik bagi antum. Fala aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fik. Naam. Maka kita harus kokoh mencari keriduan Allah. Memegang sunnah, prinsip ahlu sunnah. Di masa-masa seperti ini, musuh-musuh dari pluralisme agama, liberalisme, komunisme, terus menghimpit kita. Kalau tidak kokoh, hanya mencari keriduan orang, kekalahan. Tapi kalau yang kita cari ridhonya Allah, menang. Baik. Kesimpulan berikutnya, wa inil tamasaridon nas, bahwa seorang harus tahu jika iltamasa mencari keriduan manusia, wa ta'alluqu bihim, dan menggantungkan hati kepada manusia, wa askhatallah, dan dia melakukan perkara yang dimurkai Allah. Dia mencari keriduan manusia, menggantungkan hati kepada manusia, takut ditinggal lari manusia. Nanti saya ditinggalkan oleh para penggemar-penggemar saya, hatinya tergantung dengan orang. Sangat takut kepada orang. Dan dalam hal tersebut, askhatallah, melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Lihat. Apa yang akan terjadi, kata Syekh, inqalabat alaihi al-ahwalu. Inqalabat, akan terbalik kondisi-kondisinya. Orang yang tadinya menyanjung-nyanjung, orang yang tadinya memuji-muji setinggi langit, begitu tahu kebobrokannya, penyimpangannya, langsung mencela. Oh, selama ini saya dibodohi ya. Begitu. Itu di dunia. Nanti di hari kiamat, Allah Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran, mereka meminta, Rabbana atihim di'fain minal adab, wal'aluhum la'nan kabira. Ini orang-orang kafir yang menyesatkan, yang mengajak kesesatan dan orang itu mengikuti. Ya Allah, jadikan mereka siksanya dua kali lipat. Kutuk mereka dengan kutukan yang besar. Lihat, marah di dunia, marah di akhirat. Maka akibat yang jelek kalau mencari sekedar keridhaan manusia. Na'udzubillah. Dalam kondisi melakukan perkara yang mendatangkan murkanya Allah Azza wa Jalla. Walam yanal maqsudahu, dan dia tidak akan memperoleh tujuannya. Iya, tujuannya ialah dicintai orang dan manusia dan Allah, ternyata Allah murka dan manusia murka. Dan dapat apa-apa? Dapatnya murka. Na'udzubillah. Bal hasalalahu aqsu maqsudahu wa huwa ayyaskhatallahu alaihi wa yaskhata alaihi nasu. Bahkan dia mendapatkan sebaliknya, aksuhu, sebaliknya. Sebaliknya yang dia maksudkan. Yaitu apa? Yang pertama, ayaskhatallah. Allah murka kepadanya. Wa yaskhata alaihi nas. Dan akhirnya manusia pun murka kepadanya. Iya. Makanya, na'udzubillah, orang-orang yang melindungi kejahatan, kebid'ahan, dilaknat oleh Allah. La'anallah awa muhdisa. Allah melaknat orang-orang yang melindungi, mengayomi pelaku-pelaku bid'ah. Iya, membela menyanjung. Nauzubillah. Kenapa demikian ya ibadallah? Karena ini perkara yang dimurkai oleh Allah, malah kita memujinya. Maka jangan sekali-kali melakukan perkara yang mendatangkan murkanya Allah. Makanya Imam Ahlus Sunnah, imam-imam kita, ketika berbicara tentang Ahlul Bid'ah, yang dia cari keriduan Allah. Hadama, inilah perkara yang aku beragama kepada Allah. Iya, menyebutkan tokoh Ahlul Bid'ah, setelah itu inilah yang aku beragama kepada Allah. Karena yang dicari bukan keriduan orang. Yang dia cari adalah keselamatan agama Allah dari para pengrusak-pengrusaknya. Walaupun orang mencela dia, tidak peduli. Ya. Pada zaman kita sekarang ini, Asy-Syaikh Ubaid hafizahullah, Al-Imam Asy-Syaikh Rabi hafizahullah, ya semoga Allah menjaga mereka yang terus tegar membela agama ini. Naam. Yang semoga Allah jadikan kita semuanya terus istiqomah mengikuti bimbingan mereka. Itulah khulasah dari bab yang kita baca dari kitab Syarah Syaikh Utsaimin. Maka masuk sekarang babu at-tawakkul. Naam. Ganti bab, sekarang masuk bab tentang tawakal. Naam. Babu tawakkul. Babnya ialah tawakal. Naam. Munasabatu hadzal bab. Yang pertama, Pak Syekh Utsaimin, munasabah, kesesuaian bab ini dengan bab sebelumnya. Apa bab sebelumnya? Babul khauf. Apa bab sekarang ini? Tawakal. Apa munasabahnya, kaitannya? Kok setelah bab khauf dibawakan bab tawakal? Apa hubungannya? Apa munasabah babnya? Munasabahnya, kesesuaian bab sebelum dan sekarang yang akan kita bahas, hiya adalah annal insana idza afradallah subhanahu bi tawakkul fa innahu ya'tamidu alaihi fi husuli matlubihi wa zawali makruhihi wa la ya'tamidu ala ghairihi. Munasabahnya, kesesuaian bab ini dengan bab khauf, bahwa al-insan, anal insana, bahwa seseorang idza afradallaha, apabila telah mengesakan Allah, mentauhidkan Allah subhanahu, bitawakkul, dengan bertawakal, bahwa seorang apabila telah mentauhidkan Allah subhanahu dengan bertawakal, maka kata Syekh, ya'tamidu alaih, dia akan bersandar kepada Allah. Bersandarnya kepada Allah, bukan kepada orang. Bersandarnya kepada Khalik, bukan kepada makhluk. Fi husuli matlubih, dalam mendapatkan keinginannya, matlub yang dia cari, wa zawali makruhihi, dan hilangnya makruh, perkara yang dia tidak suka. Iya. Wa la yatamidu ala ghairihi, dan tidak bersandar kepada selain Allah. Dia hanya takut kepada Allah, sehingga bersandarnya pun tidak kepada selain Allah. Itulah tawakal. Yakin bersandarnya hati kepada Allah Azza wa Jalla. Nah sekarang, itu munasabah bab ini dengan bab sebelumnya. Nah sekarang hubungan bab dengan kitab tauhid apa? Lah tadi kan bab ini dengan bab sebelumnya. Nah sekarang sedikit saya tambah. Hubungan bab, kesesuaian bab dengan kitab tauhid. Kitab yang kita baca namanya kitab tauhid. Lalu di dalam kitab ini kok dimasukkan bab tawakal? Apa munasabahnya, kesesuaiannya apa? Syekh Saleh Fauzan hafizahullah dalam syarah kitab tauhid juga beliau menerangkan bahwa begini kesimpulan kata Syekh. Annahu lamma kana tawakkul 'alallahi ibadatun lillah, bahwa setelah diketahui bahwa tawakal termasuk ibadah kepada Allah. Ya? Wajaba ikhlasuhu lillah. Setelah diketahui bahwa tawakal termasuk ibadah kepada Allah, maka wajib mengikhlaskan hanya kepada Allah gitu. Karena yang namanya tauhid berarti mengikhlaskan. Wa tarku tawakkul ala masiwa, dan meninggalkan tawakal kepada selain Allah, kepada jin, kepada jimat, ya. Semua itu tawakal-tawakal yang dilakukan oleh ahlu syirki. Nah, itu hubungan apa ini antara bab dengan kitab tauhid. Innal ibadata haqqun lillah. Ibadah itu hak untuk Allah. Fa idza surifat li ghairihi sara dzalika syirkan, kata Syekh. Ibadah itu haknya untuk Allah. Maka apabila diberikan untuk selain Allah, jadilah itu perbuatan syirik. Begitu. Karena bab tauhid mesti harus nyinggung bab syirik. Makanya dakwah ahlu sunnah, dakwah salafiyah adalah dakwah yang memurnikan akidah dari segala praktek-praktek kesyirikan. Itu dakwah salafiyah, tasfiyah. Nah sekarang lanjut ucapan Syekh Utsaimin dalam kitab, yang punya kitab. Apa itu tawakal? At-tawakul, tawakal ialah definisinya sekarang. Tawakal adalah huwa al-i'timadu 'ala Allahi subhanahu wa ta'ala. Tawakal itu artinya i'timad, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fi husuli al-matlub, di dalam mendapatkan al-matlub yang dicari. Mencari rezeki, mencari surga, mencari keselamatan, itu yang matlub. Wa daf'il makruh, dan di dalam menolak makruh, perkara yang tidak disukai. Sakit, masuk neraka, itu tidak disukai. Maka harus bersandar kepada Allah. Tayyib, rezeki itu termasuk yang matlub. Takut dari sakit, kesengsaraan, itu yang makruh, bersandarnya kepada Allah. Lanjutnya, jangan putus. Ada definisi lanjutannya. Lihat di sini. Ma'asiqqah bihi. Dengan disertai siqqah. Siqqah itu percaya. Siqqah itu percaya kepadanya. Percaya itu maksudnya hatinya itu yakin dengan adanya Allah dan segala bentuk pertolongannya. Siqah, percaya kepada Allah. Dipercayakan kepada Allah. Datangnya rezeki, percaya datang dari Allah, bukan dari orang. Hilangnya penyakit, percaya betul Allah yang bisa menyembuhkan, bukan obat. Itu siqah namanya. Sehingga ketika minum obat, dia percaya hanya kepada Allah. Namanya siqah. Maka lanjut definisi, jangan putus. Masih lanjutannya kata Syekh. Wa fi'lil asbabi al-ma'zun biha. Dan disertai melakukan sebab. Dan disertai melakukan apa? Sebab. Sebab al-ma'zun biha yang diizinkan oleh syariat. Dan melakukan apa? Sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat. Ini definisi yang kata Syekh, hadza aqrabu ta'rif lah. Inilah definisi yang paling mendekati kesempurnaan dalam definisi. Ini definisi yang paling aqrab, mendekati makna daripada tawakal. Dari mana kita tahu ini akrab yang paling mendekati kesempurnaan dalam definisi tawakal? Naam. Ya. Karena ada orang tawakal tapi tidak mau lakukan sebab. Contohnya orang sufi. Orang-orang sufi yang mereka bertawakal tapi tidak mau melakukan sebab. Ada orang jamaah tabligh. Dia itu, karena jamaah tabligh adalah kumpulan empat sufi. Naksabandiyah, Jistiyah, Sahruwardiyah. Nah ketika dikasih tahu, Pak, rumahnya kebakaran. Nah sudah, saya tawakal kepada Allah saja. Kalau memang selamat, ya rumahnya tidak kebakar. Oh sudah kebakar. Saya serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal yang tidak mau melakukan sebab. Kalau rumahnya kebakar, telpon. Tim, apa namanya? Pemadam, tawakal ala Allah. Namanya melakukan sebab yang diizinkan oleh syariat. Dan secara adat boleh, minta tolong. Tapi orang ini, kisah orang ini, memang dia berbau apa tadi? Berbau pemahaman orang-orang sufi. Nauzubillah. Dan ini sebagai pelajaran bagi kita. Nah, maaf, ini bukan menyinggung, tapi menerangkan, memahamkan. Bukan saling menyalahkan, tapi mengingatkan. Karena agama itu isinya adalah saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Ingatkanlah, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Orang yang mukmin mau mengambil peringatan. Hakada kata Allah dalam surat Adz-Dzariyat. Sehingga kesimpulannya Syekh dari definisi tadi yang panjang tadi, antum ulang sendiri. Yang punya kitab bisa lihat. Kesimpulan dari definisi tadi kata Syekh, wala budda min amroin. Tawakal itu harus terkumpul dua perkara. Kesimpulan dari definisi yang panjang tadi, kesimpulannya adalah bahwa tawakal harus terkumpul padanya dua perkara. Yang pertama, ayyakuna al-i'timadu alallahi. I'timadan shadiqan haqiqiyyah. Yang pertama, agar bersandarnya hati kepada Allah. I'timadan shadiqan haqiqiyyah. Bersandar, agar bersandarnya hati kepada Allah dengan i'timadan shadiqan, bersandar yang jujur. Hakiki, nyata, konkret, jujur, nyata. Jadi ketika hati sudah bersandar kepada Allah, satu-satunya yang di hatinya untuk bersandar hanya Allah, bukan jimatnya, bukan orang, tapi Allah saja. Itu harus jujur. Jika ketika ditakut-takuti, Allah maha kaya, Allah maha kuasa, Allah maha mampu segala urusannya. Itu namanya sudah bersandar dengan jujur. Jadi kalau digoyang sedikit, apa ya? Nah ini namanya belum kokoh. Iktimadan shodiqah. Yang kedua, bersandarnya hanya kepada Allah dengan jujur. Yang kedua, as-sani fi'lul asbab al-ma'zun fiha. Melakukan sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah, oleh syariat. Ya, melakukan apa? Sebab-sebab yang diizinkan. Iya. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Kejar. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul apa namanya? Tongkatnya. Bertawakal kepada Allah, tapi Allah perintahkan melakukan apa? Sebab, memukul dengan tongkatnya ke laut, laut pun terbelah. Ketika kaumnya minta air ini, maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya kemana? Ke batu pak, dipukul. Fanfajarot, muncratlah dari batu itu 12 apa? Mata air. Batu pak, dipukul, keluar apanya? Airnya. Bukan tanah, batu. Kata para ulama, Nabi saja tawakalnya melakukan apa? Sebab, apa itu sebabnya? Memukul batu. Paham ya? Atas perintah Allah. Kalau antum minta air, bawa tongkat, pukul nang batu, keluar airnya enggak? Ya enggak. Karena antum bukan Nabi Musa. Barakallahu fik. Menggali sumur, nanti keluar apanya? Air. Jangan kemudian nanti meniru Nabi Musa pakai tongkat dipukul batunya, enggak akan keluar airnya di situ. Yang digali sumurnya, tawakal kepada Allah. 2 meter belum keluar, gali terus. 3 meter belum terus. Bertawakal kepada Allah. Itu melakukan sebab. Barakallah. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih hebat. Ketika sahabatnya kehausan yang sangat, maka Allah memberikan mukjizat dari jari-jarinya keluar apa? Air. Sahabat pada minum. Kalau Nabi Musa pakai apa tadi? Batu. Dipukul pakai tongkat, keluar airnya. Kalau Nabi pakai apa ini? Jari. Pertolongan Allah. Ma'asyiral muslimin, jadi kesimpulannya harus ada 2 perkara. Pertama, bersandar dengan jujur kepada Allah. Yang kedua, melakukan apa? Sebab. Barakallahu. Melakukan sebab. Nah sekarang, 2 sisi ini harus terkumpul. Faman ja'ala aksara i'timaduhu ala al-asbab naqasa ala Allah. Naqasa tawakulihi ala Allah. Barang siapa yang menjadikan bersandarnya hati lebih besar kepada sebab, dan barang siapa yang menjadikan lebih besar bersandarnya kepada sebab, saya ulangi, barang siapa yang menjadikan lebih besar bersandarnya hati kepada sebab, naqasa tawakkuluhu, dia kurang tawakalnya ala Allah. Wa yakunu qatihan fi kifayatillah. Dan itu menjadikan celah di dalam Allah yang mencukupi. Kifayatillah di dalam Allah yang mencukupi. Iya. Contohnya apa? Seperti seorang bersandar hanya dengan sebab. Lebih besar optimis dengan sebab. Kalau saya kerja pasti kaya. Dia lupa bahwa Allah yang membuat orang itu bisa kaya atau tidak kaya. Optimis benar. Dia lupa, tidak bertawakal kepada Allah. Ada yang maha kuasa, Allah. Maka itu dia mencela terhadap kemampuan Allah. Naam. Faka'annahu ja'ala sabab wahdahu wal umdah fima yasbu ilaih fi husulil matlub wa zawalil makruh. Seolah dia jadikan sebab itu satu-satunya. Dia jadikan sebab itu wahdah, satu-satunya yang menjadikan dia sembuh, menjadikan dia selamat. Huwal mu'tamadah, huwal umdah, itu adalah umdah, pokok. Fima yasbu, yang dia bersandar, mencurahkan bersandarnya ilaihi kepada Allah. Fi husulil matlub wa zawalil makruh, dalam memperoleh yang dia cari atau menghilangkan perkara yang dia tidak suka. Baik. Insyaallah cukup. Naam. Insyaallah. Itu ucapan Syekh Utsaimin. Kita lanjutkan lain waktu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ulang kembali insyaallah daurah ilmiah bersama Al Ustadz Muhammad Afifuddin di Masjid Nur Sulaiman pada pekan yang pertama bulan ini insyaallah. Walhamdulillah.